Biasa sepertinya, makin malam makin heboh. Pastinya cuma ada di Pesta Viva World Cup Mantep. Benar sekali, dan ini adalah perhelatan yang akan diadakan terus-menerus dalam rangka menjelang Piala Dunia 2014. Dipastikan ditayangkan di Antv pastinya. Iya, seru banget ya. Benar. Dan pastinya jangan sampai kelewatan. Dan kita nih kayaknya udah sayang banget nih hari. Kita lagi seru-seru, pengen isi aku di sini terus temanin pemirsa Antv. Berarti tungguin terus aja kemeriahan-kemeriahan berikutnya akan kita datangkan terus kepada Anda tentunya masih di Pesta FIFA World Cup. Saya Ari Untung. Saya Karya Putri pamit. Dan juga jangan lupa saksikan terus World Cup hanya di Antv. Benar sekali. Sampai jumpa. Dadah.